Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersua lagi kita lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada surah Yunus ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku, sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar, yaitu hari kiamat. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada suatu gambaran yang diungkapkan oleh ayat yang mulia ini yang kita bahas pada hari ini mengenai orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur terhadap hari akhirat. Ciri daripada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beranggapan bahwa hidup di dunia ini adalah segala-galanya dan dia tidak pernah beriman kalau ada hari kebangkitan, dan dia tidak beriman kalau setelah hidup dunia ini ada alam yang lain yang menunggunya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas atas apa yang mereka lakukan. Sekalipun konteks ayat ini jika kita lihat adalah disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang dahulu menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya yang bersumber dari Al-Qur'an, maka hari ini pun kita masih menjumpai orang-orang yang mengingkari isi kandungan Al-Qur'an dan berharap agar kemudian Al-Qur'an itu dirubah, walaupun perubahan itu mungkin tidak dalam bentuk teks Al-Quran itu, tetapi mungkin dalam mencoba untuk menyimpangkan pemahaman Al-Quran. Sehingga kita melihat diskusi-diskusi hari ini di kalangan cendikiawan Muslim dalam tanda kutip mengenai tentang mutasyabihat dan muhkamat. Ada ayat-ayat yang memang dianggap oleh para ulama sebagai ayat-ayat yang muhkamat, yang telah jelas pengertian dan tujuan dari ayat tersebut, kemudian dianggap mutasyabihat sehingga direinterpretasi atau difahami kembali dengan pendekatan-pendekatan akal ansikh. Ini tentunya walaupun tidak merubah teks Al-Quran itu secara letterlocknya, tetapi dapat menyimpangkan pemahaman agama yang sebenarnya bukan itu tujuan dari disampaikannya Al-Quran. Misalnya ada orang yang hari ini mengatakan bahwa melihat foto serono atau foto, kita katakan foto porno, itu boleh-boleh saja karena dengan alasan melihat alam. Maka pernyataan seperti ini tentu sangat jauh dari apa yang diinginkan Al-Quran, sebab mata kita, pendengaran kita, tangan dan kaki kita ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin seseorang itu yang normal tentunya ketika melihat foto lawan jenisnya kemudian dia tidak tertarik atau tergoda dengan foto tersebut, apalagi kalau sampai menghalalkan yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada aurat sehingga terjadilah diskusi tentang aurat dan sebagainya. Di dalam ayat ini, orang-orang kafir Quraisy dahulu juga mengatakan, rubahlah Al-Qur'an itu atau ganti dia dengan yang lain. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan keinginan dan hasrat mereka. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Ayat 15 dari surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala mengganti kata-kata orang yang kafir, tepatnya disebutkan dengan allazina la yarjuna liqa'ana. Perkataan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami ini menjadi menarik. Karena apa? Karena ini lebih umum daripada sekedar orang kafir. Karena apa? Karena kalau orang kafir pasti tidak menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga orang mukmin yang berpola pikir takut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi musibah kalau ada orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah tetapi dia tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia beriman kepada Allah tapi tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja ini tidak connect, istilah komputernya ya, tidak ada hubungan yang serasi, selaras, harmonis antara kholik dengan makhluknya. Seharusnya orang yang beriman itu merindukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih menemukan itu dalam kasus sehari-hari. Kita menemukan ada orang yang akhirnya ogah untuk membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena ketika Al-Quran dibaca, dia takut mendapatkan hidayah. Iya, orang mengharapkan hidayah. Tetapi ada orang membaca Al-Quran, takut mendapatkan hidayah. Dia takut untuk mendengar ceramah. Dia takut untuk datang ke masjid. Karena apa? Karena nanti dibilang bagaimana dia harus berbuat baik. Sementara dia menikmati perbuatan jahat tadi. Ada juga kita menemukan di suasana mendekati Idul Adha ini, berarti jemaah haji sudah memulai mempersiapkan diri. Ada juga orang dibilang mampu secara finansial tapi takut untuk melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Karena dia berpikir haji itu berat. Padahal dalam Islam yang berat itu dosa, bukan haji. Bukan titil haji itu yang berat. Wah, berat kali, ibu ini sudah hajah, bapak ini sudah haji, wah itu harus dijaga. Tidak haji pun orang Islam itu menjaga moral dan perilakunya. Karena apa? Karena dia merindukan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan peraturan ini. Suatu hal yang menyedihkan, dia menyatakan dirinya Islam tetapi tidak mau ikut aturan main Islam, tidak mau bertemu dengan Allah, tidak mau datang mengunjungi rumah Allah baik di kampung halamannya atau di Masjidil Haram, tidak mau membaca panduannya dan kitab sucinya Al-Qur'an. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang seperti ini tidak layak untuk hidup bersama dengan Allah dan tidak layak tentunya untuk menikmati surga. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya sendiri takut untuk merubah Al-Quran karena ketakutannya kepada azab api neraka yang maha besar tadi. Iya Ustadz, kalau kita melihat hari ini kan banyak begitu wacana-wacana yang dikembangkan seputar pemahaman kontekstualisasi ayat-ayat Al-Quran begitu Ustadz. Artinya pemahaman terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Bagaimana sebenarnya Ustadz kita memahami Al-Quran ini? Apakah bisa kita memahaminya misalnya secara ambil satu ayat, kemudian kita fahami ayat itu dan kita keluarkan satu pemahaman yang itu ternyata berbeda dengan mainstream para ulama yang terdahulu? Artinya apakah masih ada peluang begitu bagi kita untuk memahami ayat Al-Quran itu dengan pemahaman kekinian yang sekarang ini Ustaz? Iya, pemikirannya peluang tetap ada karena Allah memberikan kita akal untuk menggunakannya pada tempat dan momennya yang pas. Hanya saja ulama-ulama yang kredibel berpikir itu tidak dibuka secara luas. Tetap saja ada aturan mainnya. Ada saja tentu saja kriteria sehingga dia bisa menggunakan akal pikirannya. Dan kalau misalnya dia memiliki kemampuan itu, maka dia layak untuk menggunakan akal pikirannya. Kalau tidak, ya silahkan dia membaca dari kitab-kitab ulama yang sudah ada dan berkompeten di bidangnya. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dan ulama Azhar berpikir sama halnya dengan seseorang boleh enggak membedah orang lain. Tentu saja boleh secara dasarnya kalau dia memiliki keahlian. Tetapi kalau dia tidak memiliki keahlian, tentu saja Ustadz Ardiansyah pun berpikir ulang kalau misalnya saya membedah tubuh Ustadz Ardiansyah. Apa-apaan Ustadz Jainal ini, dokter-dokter, tapi dokter bidang apa? Bukan enggak ada hubungannya dengan bedah, kan begitu. Dokter di bidang yang lain. Begitulah manusia seharusnya menghormati keahlian di bidangnya masing-masing dan menyerahkannya pada yang ahlinya. Terkait dengan hal itu, Ustaz Ardiansyah memang ada diusahakan, dipaksakan menjadi aktual. Contohnya ayat 7, surat 17 ayat 16 itu ya. Apakah ini memang bisa disesuaikan dengan ayat gempa yang terjadi di Padang sana? Amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alimul qaul fadamarna hatadmira. Hancur. Apakah itu bisa diaktualisasikan? Bagaimana Ustaz Ardiansyah kalau melihat ayat ini? Ya justru itu tadi, pemahaman yang kita dapatkan dari Al-Quran boleh-boleh saja untuk kemudian kita kaitkan dengan Al-Quran, selama tentunya kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama kita dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu tidak keluar. Artinya tidak ada pemaksaan. Nah bagaimana kemudian kalau ayat-ayat itu tidak, kebetulan ada ayat yang bercerita tentang gempa malah tidak sesuai dengan tanggal-tanggal itu misalnya. Ya, atau dengan jam-jam itu, seperti misalnya surah Al-An'am misalnya, kan yang atau Zilzalah misalnya, yang bercerita tentang bagaimana terjadinya tsunami di Aceh waktu duha. Itu kan tidak ada kaitannya. Dan dinias gempa bumi itu pada malam hari, memang ada afa amina ahlul qura ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun, gitu kan, apa amina aw amina ahlul qura ya'tiyahum ba'suna bayata wa hum na'imun. Tetapi kan kalau dilihat nomor ayat dengan nomor surahnya itu tidak sesuai dengan jamnya. Artinya itu mungkin ada isyarat ke arah itu, tetapi yang bukan angka-angka itu yang menjadi perhatian kita, tetapi adalah substansi daripada ayat itu sendiri. Nah, ketika ayat itu ditarik lebih jauh, Ustaz, ya, dicoba untuk difahami, dikatakan ini adalah pemahamannya seperti ini yang kita khawatirkan terjadinya pemaksaan pemahaman terhadap satu ayat suci Al-Quran atau beberapa ayat suci Al-Quran secara parsial. Nah ini yang kita sayangkan, di mana terkadang pemaksaan itu kemudian dijustifikasi sebagai sesuatu penemuan baru. Nah, di mana para ulama dahulu sebenarnya sama sekali tidak pernah mengatakan itu, Bu. Bukan berarti juga saya tidak beranggapan bahwa, atau saya tidak berpendapat bahwa kita harus bertaklid 100% terhadap apa yang disampaikan para ulama terdahulu, sebab ada juga konteks-konteks tertentu yang kita tidak dapat pergunakan lagi dengan zaman sekarang karena adanya perubahan situasi dan kondisi. Tetapi bukan berarti kemudian kita melepaskan diri ya tanpa ada ikatan-ikatan yang pernah diletakkan oleh para ulama dahulu. Marilah kita bertanya, kita ini siapa? Nah, yang saya lebih takutkan adalah hanya sekedar melontarkan isu, melontarkan wacana dengan tidak bertanggung jawab, kemudian mengatakan, ah ini kan menurut saya, silahkan Anda mau menerima atau tidak, begitu, silahkan. Yang bingung itu kan masyarakat akhirnya, kaum awam. Nah, bagi mereka fi qulubihim marad, maka mengikuti apa yang enak-enaknya saja, apa yang boleh-bolehnya saja. Apalagi ada yang mengatakan ganja itu halal, misalnya menonton VCD porno itu halal, melihat aurat perempuan itu selama tidak melihat langsung, foto boleh misalnya. Ini kan menjadi suatu permasalahan. Dan saya melihat bahwa kalau dikaitkan dengan ayat ini, ya, ini adalah suatu upaya untuk merubah Al-Quran itu. Kalau sekiranya itu, karena kita melihat ada pendapat-pendapat para ulama terdahulu yang itu sebenarnya lah kita hargai. Karena apa? Karena siapa kita dibandingkan dengan mereka? Apa kapasitas kita kemudian kita membatalkan pendapat yang terdahulu dengan pendapat kita yang masih sangat prematur misalnya. Jadi di dalam ayat ini konteks yang kita lihat bukan hanya terjadi pada masa kafir Quraisy terdahulu, yeah, adanya upaya untuk merubah atau pemaksaan untuk mengganti itu, tetapi hal ini boleh jadi terjadi pada saat sekarang ini dan terus. Tetapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memelihara Al-Quran ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memelihara pemahaman Al-Quran itu dengan diwariskannya kepada para ulama yang amanah, yang istiqamah, dan yang memiliki tanggung jawab dalam apa yang dia pelajari dan apa yang dia sampaikan. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.